Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk kalbu, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap bahwa segala apa yang kita kaji, apa yang kita pahami, itu mampu membentuk kepribadian kita menjadi jauh lebih baik, memperkuat keyakinan kita kepada Allah, mendorong semangat kita yang lebih besar untuk melakukan tindakan-tindakan terbaik di dalam kehidupan ini untuk menyongsong surga Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menampilkan diri kita sebagai seorang mukmin yang dapat dijadikan contoh bagi orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat 63 dari surat Maryam yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Para pendengar rahimakumullah, indah sekali Allah menggambarkan tentang bagaimana segala janji-janji Allah, surga-surga adenin, rezeki yang tidak ada habis-habisnya, ya, itu sebenarnya hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilkal jannah, itulah surga, ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita ulang-ulang sebelumnya, bahwa kalau di dalam Al-Qur'an bertemu dengan isim isyarat, zalika, tilka, itu untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang begitu dahsyat, begitu besar yang dijelaskan di dalam keterangan sebelumnya, ya, yang harus menjadi perhatian kita dan selalu kita ingat. Ya, watilkal jannah, itulah surga yang begitu sangat indah, surga yang Allah sediakan dengan fasilitas yang begitu sangat mewah, ya. Makanan yang tidak ada habis-habisnya, perkataan yang selalu memberikan motivasi dan semangat, selalu menyenangkan orang lain, ya. Kemudian fasilitas anak-anak yang bermain dengan sangat gembira, ya, bidadari ka'annahu baydum maknun, seperti telur yang begitu sangat putih, ya, halus, gambaran bidadari itu, dan masih banyak lagi yang lain. Nurisu min ibadina, akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini memakai kata nurisu, kami wariskan, untuk menunjukkan bahwa kalau di dalam kehidupan ini yang namanya ahli waris itu dia pasti akan mendapatkan, ya, karena bukan hasil kerjaan tapi karena statusnya, ya. Jadi walaupun bandal ahli waris itu, kalau dia ahli waris tetap akan mendapatkan warisan. Nurisu, akan kami wariskan kepada mereka kalau mereka melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Tidak usah takut, ya, Allah tidak akan memberikan surga kepada orang-orang yang tidak menjadi ahli waris surga. Allah tidak akan memberikan surga kepada orang-orang yang petantang-petenteng di dalam kehidupan ini, karena surga itu hanya akan didapat oleh orang yang menjadi ahli warisnya. Siapa itu ahli warisnya? Mangkana taqiyya, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, ini memberikan satu gambaran kepada kita, ya, bahwa untuk menjadi ahli waris itu, ya, kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Ya, untuk menjadi ahli waris, ya, kita harus menjadi ada hubungan darah kepada ahli waris kita itu. Untuk menjadi ahli waris surga, kita harus menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam keterangan terdahulu sudah dikatakan min ibadina, akan diperoleh oleh hamba-hamba kami, ya. Surga itu hanya akan diperoleh oleh hamba-hamba kami yang tunduk dan patuh kepada kami. Ya, jadi cobalah di dalam kehidupan ini, jadilah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunduk dan patuh kepada dunia, jangan tunduk dan patuh kepada syaitan, jangan tunduk dan patuh kepada segala materi dunia. tapi jadilah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah ahli surga. Untuk lebih menjelaskan hal ini, siapakah ahli waris surga itu dan bagaimana takwa itu akan menjadikan seorang menjadi ahli waris surga, bersama kita sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, pendengar RRI yang berbahagia. Beberapa hari ini kita mengkaji tentang surga, surga dan kebahagiaan balasan bagi mukmin. Kebahagiaan surga itu tak terbayangkan. Pada hari ini kita mengkaji surga, kebahagiaan hakiki bagi yang bertakwa, sehingga orang yang tidak beragama atau ateis, memang komunis sudah tidak beredar di dunia persada Indonesia saat ini, tapi kaum materialisme, kapitalisme itu masih tetap mencuat di permukaan bumi, bahkan itu lebih hebat daripada komunis materialisme yang telah dikuburkan di tahun 66 yang lalu. Mereka berkata agama itu candu masyarakat. Kenapa? Selalu memberi janji-janji surga. Membuat janji-janji surga ini membuat mukmin menjadi orang malas, membuat mukmin menjadi orang yang bodoh, membuat mukmin menjadi orang yang miskin. Bagaimana sebenarnya? Maka sebenarnya apa yang dituduhkan oleh materialisme, kapitalisme, orang-orang yang percaya kepada kebendaan dunia, yang mengatakan kalau kaya pasti mulia, miskin pasti tercela, maka di sini kita berkata kepada dia bahwa kebahagiaan itu tidak terletak pada banyaknya materi yang dia miliki. Tetap saja kebahagiaan dunia ini dapat dirasakan oleh orang miskin, orang bodoh, dan orang malas sekalipun. Dan kebahagiaan itu juga bisa dirasakan oleh orang pintar, orang kaya, dan orang rajin. Tetapi tidak otomatis orang kaya, orang pintar, dan rajin merasakan kebahagiaan, dan orang malas, orang bodoh, orang miskin merasakan penderitaan. Tidak. Karena banyak hal, orang malas atau orang miskin lebih bahagia dibandingkan orang yang kaya. Kenapa? Umat Islam dengan ajaran Islamnya sebenarnya telah menggantungkan cita-cita bukan saja untuk hidup di dunia yang sementara ini. Agama membuat mukmin bercita-cita jauh ke depan, akhirat. Itu adalah suatu prinsip yang sangat membahagiakan. Yang kedua, iman itu bukan angan-angan yang sehingga dikatakan candu masyarakat. Iman dalam Islam itu dilanjutkan dengan amal soleh, berbuat yang terbaik. Suatu hal yang menyedihkan bahwa bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini dimiskinkan dan dibodohkan secara struktural. Masyarakat muslim adalah masyarakat pekerja keras, pekerja maksimal. Tetapi strukturlah kondisi yang membuat mereka harus menjadi bodoh dan miskin. Kalau kita menemukan di Arab sana, dari SD sampai S3 gratis. Di kita sekolah harus bayar. Anak-anak cerdas tidak mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi karena tidak memiliki biaya. Bodoh secara struktural, termiskinkan, dipersempit lapangan kerja hanya karena tidak memiliki kesamaan suku, ras, atau agama, terstruktur menjadi orang yang miskin. Jadi sebenarnya masyarakat muslim kalau terjadi yang demikian berbahagialah. Karena apa? Karena sebenarnya usaha kita maksimal, amal soleh kita maksimal, walaupun kurang menguntungkan di dunia. Ada ayat ini yang mengatakan kepada kita, tilkal jannatul lati nurisuha min ibadina man kana taqiya. Jangan putus asa, berbuat baik dan terbaiklah, karena hidup kita bukan semata di dunia tapi di akhirat kelak. Inilah yang membahagiakan, inilah yang membuat mukmin lebih eksis daripada kafir. Tidak ada kata putus asa, tidak ada kamus bunuh diri di dalam jiwa mukmin yang bertakwa. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal. Pada kesimpulannya adalah, walaupun ayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan nanti suatu fasilitas yang begitu sangat indah, yang begitu sangat menggiurkan di hari akhirat, bukanlah maksudnya membuat kita menjadi orang-orang yang malas di dalam kehidupan ini, akan tetapi malah sebaliknya menjadi pejuang-pejuang sejati di dalam kehidupan ini, yang dia tetap berjuang walaupun dia tidak memperoleh fasilitas yang terbaik di dalam kehidupannya. Dia bekerja keras tapi ternyata masih juga menjadi orang miskin, dan itu tidak membuat dia menjadi patah hati atau menjadi orang-orang yang stres dan kemudian bunuh diri, karena dia yakin betul bahwa ketika dia berjuang, ketika dia berusaha keras, dia bekerja dengan semaksimal mungkin, kalaupun dia tidak memperoleh hasilnya di dunia, toh pasti dia akan memperolehnya di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan hal itu. Ketika ada orang-orang yang membantu orang lain tapi ternyata respon yang diberikan malah respon yang negatif, membuat orang yang berbuat baik dan membantu itu malah terkucilkan, malah difitnah dan sebagainya, tetap membuat si yang membantu ini tetap bersemangat, karena dia tahu betul bahwa ketika dia melakukan kebaikan, membantu orang lain, ya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih, Allah akan tetap membantu si hamba selama si hamba itu mau membantu orang lain, dan kalaupun dia tidak memperoleh hasilnya di dunia ketika dia membantu orang lain, kelak nanti di hari akhirat dia percaya betul bahwa Allah sudah mempersiapkan tempatnya di dalam surga karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi pada intinya ayat ini kembali menjadikan kita memperingatkan kita kembali untuk menyadarkan kita menjadi orang-orang yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah perjuangan sejati yang harus dilakukan, bukan perjuangan karena hanya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dengan meninggalkan kebahagiaan akhirat, akan tetapi perjuangan dilakukan adalah murni karena melakukan kebaikan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terus berjuang, terus bersemangat, dan jadilah orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan ini, walaupun mungkin nasibnya bukan ala nasib yang terbaik sebagaimana pekerjaan dilakukannya, tapi kelak di akhirat dia pasti akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.